keterbangan. Luka hati, luka diri, kemana akan ku bawa. Maafkanlah kasih. Terima kasih. Tetap sendiri, cintamu ku bawa mati. Terima kasih, Jose. Sama-sama, Dek Tasya. Ganti ya, kok Dek ya sekarang.